Rasah dipikir duwe bojo sing kalah, urip mung sepisan kudu digawe penak, kudu kuat atine wani nanggung bebane kabeh dilakoni yen wis ngene telane. Selamat menikmati.